Aku dan dirimu sudah jadi satu di dalam ikatan percaya. Sendiri aku tambah yakin kepada kamu, kamu, kamu, kau adalah yang terindah yang membuat hatiku tenang. Mencintai kamu takkan pernah takut sebab kau terima segala. Kita di PHP-in terus ini sama nih anak. Kenapa? Karena dia bilang, baby, tapi nunjuknya ke gue, I love you. Nah, makanya baby, bingung, I love you. Itu loh masalahnya. Bingung jadinya, sebenarnya ke Coach Baby atau nunjuknya ke gue kan? Kamu namanya siapa? Silakan diperebutkan. Namanya Sandra Kurniawan. Usianya berapa? Usianya 12 tahun. Suara kamu aja ngomong aja udah asik banget. Thank you, Coach. Asli mana kamu? Asli Bandung. Bandung emang suaranya asik-asik. Iya, asik terus, banget loh. Terus pilih siapa kamu? Yang kamu comfortable dan yang kamu cocok aja sayang. Ya. Yeah, thank you, Coach. Sekarang waktunya kamu memilih untuk ikut tim yang mana? Mau ikut timnya Coach Agnes Monica. Yes. Baby, I love you. I love you. Ada lagi ya? Habis ini ada lagi ya? Iya. Hey, Bandung keren. Keren, keren. Hai, ya selamat ya. Thank you. Kamu juga mengidolakan Coach Agnesmo? Iya. Lagu yang paling kamu suka Coach Agnesmo yang mana? Matahariku mungkin. Oh, papa coba nyanyiin. Hah? Oh, papa? Sorry, papa. Anaknya ya ngikut ya. Oke lah, gak apa-apa. Yang penting tetap semangat. Kamu sudah masuk tim impiannya. Tim kamu Coach Agnesmo. Dikasih lihat dulu dong topinya. Kasih bangga. Wih, asik. Hey guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya. Di sini. Biar gak ketinggalan nonton penampilan-penampilan keren di tim Agnes Mau. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist di sini. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman.